mengembara memahami makna cinta, mengurai kata di lautan jiwa. Di hadapanmu aku tak bisa berdusta, mencintaimu adalah mencintai hidup. Anak wayang di ambang gamang, berlayar di samudra telanjang, membawa api menjelajahi cakrawala, di mana air mata bukan lagi duka. Hela la la, hela la la, hela la la, hela la la, hela la la, hela, hela. La la la.